Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jalan ke Tanah Suci, ya, coba dulu jalan ke Tanah Abang. Sebelum jalan ke Tanah Suci, coba jalan dulu ke Tanah Abang. Tapi jalannya beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya kan jalan pakai duit, pakai mobil, pakai angkot, pakai motor, betul nggak? Nah sekarang jajal ilmu yang alhamdulillah atas izin Allah saya dapat dari orang-orang tua, para guru. Kemudian dibagi kepada yang ikut dengan saya, pada Jamil, pada Aziz, yang lain-lain. Di awal-awal dulu, pakai ilmunya. Gimana? Ada nih duit buat ke Tanah Abang, tapi gak usah dipakai duitnya. Taruh aja di laci. Kalau emang gak mau disedekain tuh duit, taruh di laci. Ya. Terus motor juga gak usah dikeluarin dari rumah. Biarin aja di dalam. Kunci motornya sekalian masukin ke laci. Nah, terus pagi-pagi kita salat duha. Kita bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen nyampe ke Tanah Abang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tes dah. Kalau saudara-saudara semua kemudian bisa nyampe ke Tanah Abang, padahal gak bikin janji sama orang buat ngejemput, dijemput. Gak bikin janji sama orang buat diantar dan nganter. Gak bikin janji sama orang, tolong tungguin gua di sini, enggak. Kalau udah nyampe ke Tanah Abang seperti itu, maka insya Allah Tanah Suci kejadian. Karena prinsip dasarnya sama. Yang memberangkatkan adalah bukan karena adanya angkot, bukan karena adanya bus, bukan karena adanya motor, bukan karena adanya mobil, bukan karena adanya duit, tapi sepenuh-penuhnya karena adanya Allah. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ustaz Jamil beserta seluruh keluarga besarnya, para asatidzat dari Darul Quran, sahabat saya, abang saya, senior saya di Darun Najah, masya Allah, alhamdulillah. Pesantren, wah, pesantren udah jadi tuh. Apa deh pesantren namanya? Iya, Syekh Daulah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan seluruh para ulama, para kiai, para hujjat yang ada di sini, saya mengingat. Ketika awal-awal membangun pesantren dengan Aziz, dengan Jamil, semuanya masih pada belon. Ya. Saya yang paling belon. Alhamdulillah karena belon, pasrahnya banyak. Ya, kadang-kadang saya nggak ngerti sama orang yang pinter. Karena belon itu, kita pasrahnya ada gitu. Dan itu ya sebenarnya disebut orang pinter. Dulu saya ingat Jamil pengen punya anak. Dulu saya punya 3 orang. Punya Hendy Rustandi, punya Jamil, punya Rohim. Belum ada itu yang namanya Hendy Irawan. Belum ada yang namanya Ustadz Sani, Ustadz Tarmi, belum ada. 3 orang. Saya bilang sama dia pada, sekarang lu pergi. Ya. Ada Aziz ya, saya. Sana lu pergi, sana pada ceramah. Tapi ikutin gua. Ada pengen kaya kan, ikutin gua. Gimana caranya? Duitnya nanti jangan lu ambil. Lu setoran. Kita setoran ke pesantren. Berapa duit ente ceramah dibayar? Sini, setoran. Begitu kira-kira. Zaman dulu nih. Alhamdulillah. Jamil termasuk yang selamat. Dia lapor. nih ada duit segini dikasihnya. Ongkosnya segini. Ini sisanya. Rohim juga begitu, alhamdulillah selamat. Ajis juga alhamdulillah selamat. Terus saya bilang, kalau kita istiqomah kayak begini, insya Allah Darul Quran bakalan gede. Nah, mulailah kemudian beriadoh. Riadoh. Riadohnya Jamil, kemudian menghasilkan BMW. BMW biru waktu itu. Nah, Jamil ngadu lagi ke saya. Aduh, ini ngeriadohin anak, dapat mobil nih. Saya ingetin dia, Mel, lu kan maunya anak. Bukan mobil kan? Dah mobilnya lu setekain lagi. Setekain lagi sama dia. Dang jalan, dapat rumah. Saya bilang lagi sama dia, Mel, fokus, ente hajatnya anak. Rumah, lewatin lagi tuh rumah. Subhanallah, kemudian nyampe. Alhamdulillah nyampe. Saya pun kemudian mengajarkan diri saya dan kanan kiri saya bahwa sepenuh-penuhnya yang bisa mengerti kebutuhan kita dan mampu menjawab kebutuhan kita itu cuma Allah. Jadi saya bilang sama Jamil, gak boleh ngadu sama saya. Gak boleh ngadu sama teman-teman. Ngadunya sama Allah aja. Sebab percuma teman mah budak semua. Kalau Allah gak ngizinin denger, gak mungkin denger. Jadi sekalian aja minta sama yang maha mendengar. Kita ngetok pintu orang, belum tentu terbuka. Sekalinya terbuka, belum tentu dia bisa bantu. Tapi Allah mah masuk ke kamar kita. Nawarin ke kita bantuannya. Imam Hasan Basri mendengar dialog seorang yang meminta kepada sahabatnya. Lalu membawa cemeti, begitu dikisahkan dari para orang-orang tua. Cemeti itu langsung dicambuk sama Imam Hasan Basri. Walaupun saya tidak mengerti cerita ini. Kalau emang benar cerita ini, ngapain juga Imam Hasan Basri nyemeti. Tapi barangkali ini Masya Allah ini cerita. Imam Hasan Basri kemudian menyemeti, ya, mencambuk anak apa orang miskin ini dan dibilang, celaka kamu meminta kepada yang sama-sama mencari dunia. Minta sekalian sama yang memiliki dunia. Ada yang di rumahnya punya beras malam ini, ada? Hah? Aman dah ya, buat besok aman kan? Jajal. Satu malam jajal. Kosongin rumah benar-benar kosong. Beras yang ada, keluarin. Garam yang ada, keluarin. Kecap yang ada, keluarin. Pokoknya jangan disisain di rumah. Lalu bersama-sama orang rumah bangun malam. Ngomong sama Allah. Ya Allah, udah saya sedekain tuh semua. Besok bagaimana nih urusan makan nih? Saksikan kebesaran Allah. Insya Allah besok gak makan. Karena udah disedekain malamnya. Terus apakah Allah tidak datang? Tungguin lagi. Allah juga tahu. Kalau cuma lewat sepagian doang, insya Allah orang masih tahan. Alhamdulillah siang dibanding dengan orang yang dibayarnya asar akan berbeda. Jamil saya saksikan adalah orang-orang yang tahan dibayar oleh Allah di waktu asar. Ada yang tidak siap. Dia langsung aja komentar. Langsung aja kemudian mengeluh. Langsung saja kemudian menyesal. Langsung blablabla. Ya sudah. Akhirnya Allah kasih itu di dhuhur. Oke itu ambil. Tapi kemudian peristiwanya hanya sebatas itu saja. Alhamdulillah saya punya pimpinan-pimpinan di pesantren Darul Quran. Subhanallah, orang-orang yang tough. Ya, tinggal diteruskan bahwa kita berjuang buat Allah SWT. Buktikan kepada orang lain bahwa kita berdiri bukan di atas bayaran santri. Berdiri bukan di atas kemudian duit sedekah. Tapi berdiri di atas keyakinan kita akan iman, amal soleh, dan sedekah. Insya Allah kita akan bisa. Apa yang kita mau wujudkan akan berbeda. Jamil saya saksikan adalah orang-orang yang tahan dibayar oleh Allah di waktu asar. Ada yang tidak siap. Ada yang tidak siap. Dia langsung aja komentar. Langsung aja kemudian mengeluh. Langsung saja kemudian menyesal. Langsung bla bla bla. Ya sudah. Akhirnya Allah kasih itu di dohor. Oke, itu ambil. Tapi kemudian peristiwanya hanya sebatas itu saja. Alhamdulillah saya punya pimpinan-pimpinan di pesantren Darul Quran. Subhanallah, orang-orang yang tough. Ya. Tinggal diteruskan bahwa kita berjuang buat Allah SWT. Buktikan kepada orang lain bahwa kita berdiri bukan di atas bayaran santri. Berdiri bukan di atas kemudian duit sedekah. Tapi berdiri di atas keyakinan kita akan iman, amal soleh, dan sedekah. Insya Allah kita akan bisa. Apa yang kita mau wujudkan, Allah akan wujudkan. Saya mengingat juga peristiwa ketika kemudian Ustaz Rahimuddin minta ke saya pinjaman untuk bikin rumah. Saya bilang sama dia, "Em, lu adik gua. Kalau gua kasih lu duit, berarti lu derajatnya jatuh di bawah jamaah." Bagaimana ceritanya jemaah? Jemaah kan ceritanya beriado, doa, sedekah, apa segala macam. Alhamdulillah, Rahim pun ngikut. Ini orangnya mana nih? Alhamdulillah, dong. Coba dicek udah sampai mana. Subhanallah. Nah, ibu-ibu pun sama itu. Tapi kalau ibu-ibu enggak melatih diri, juga enggak usah khawatir. Nanti Allah yang akan melatih. Kalau tadi kan kita menyengaja tuh. Masih ada nih, simpenan malam nih. Oh, udah, lewatin aja. Kita mau kondangan besok hari Sabtu. Umpama. Duit udah kita siapin nih. Udah kita pisahin. Dari hari Kamis udah kita siapin. Udah kita pisahin. Saudara yang dirahmati Allah, coba jajah melatih diri sendiri. Duit yang buat hari Sabtu, hari Kamis lewatin aja. Ilangin. Sedekain aja udah. Insya Allah hari Sabtu gak bakal bisa kondangan. Duitnya habis. Secara sedekah maka akan terjadi begini nih. Insya Allah Sabtu ketemu aja gitu kan. Tapi kalau orang yang ketemu di hari Sabtu, bayaran dari sedekah di hari Kamis, ini gak istimewa. Sasepul, gak istimewa tuh. Yang istimewa mah, hari Sabtu gak bisa kondangan. Itu istimewa. Top. Beberapa kemudian newcomer kayak Pak Endro dan sahabat-sahabat saya yang lain, insya Allah saya yakin pasti akan mampu melewati ini dengan gemilang. Juga sahabat-sahabat para asatidat, insya Allah Darmawan dan kawan-kawan, insya Allah Agus dan kawan, insya Allah. Asal ingat-ingat nih kalimat saya. Kita lihat ya, begitu Sabtu kita gak bisa kondangan, kita lihat apa yang terjadi. Minggu paginya yang bikin hajatan ke rumah ente. Subhanallah. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Kemarin kemana gak datang? Ya gitu lah. Ya udah, kemarin kan gak bisa ketemu. Anek panjang mata aneh mana nih Yusuf nih gak datang-datang. Ya udah. Alhamdulillah kemarin udah beres. Udah beres. Ini ada sisa ini nih, ada sisa apa tuh? Coba-coba mana? Bawa sini. Wah, istrinya bawa ini. Ternyata Allah bikin yang punya hajatan datang ke dia. Gini ya, nih santri-santri punya koreng di dengkul. Kalau dia mandi sendiri, kira-kira bisa diamanin gak koreng? Insya Allah bisa diamanin. Dia puter, gak nyampe ke tempat yang korengnya. Nah, begitu beres, dia lap satu anduk yang kering jadi basah, oke, pakai air hangat, dia popol. Tapi kalau ini santri dimandiin sama orang lain, waduh enggak ada cerita tuh. Langsung dibabet semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Motor disayang-sayang, disuruh sedekah enggak mau, disuruh ngacung sampai yang punya motor enggak ada yang ngacung. Orang lain dengan dirinya sendiri menyedekahkan. Tapi dia tidak menyedekahkan. Nanti suatu saat Allah yang akan mengambil. Bukan selalu mengambil harus ada soalan dosa, enggak mesti begitu. Allah pengen ngajarin, coba ente ilangin harta ente. Dan lihat bagaimana Allah bekerja. Ternyata begitu udah diilangin sama Allah, kita jadi belajar. Masya Allah, 2 bulan aneh enggak pakai motor ya. Sebab juga enggak perlu motor. Sebab hari pertama motor hilang, hari pertama itu juga saya di PHK. Begitu di PHK, kemudian malah bisa buka warung. Dapat 1-2 minggu saya buka warung, ada tempat sedikit saya buka bengkel. Dalam 2 bulan kemudian pelanggan jadi banyak, baru kita bilang, iya subhanallah, gak ada motor, malah saya di PHK, alhamdulillah. Sebenarnya kalau dibalik, ya udah, bismillah aja ada motor, sedekain aja udah. Maka peristiwanya pun akan sama, besok di PHK juga. Setelah di PHK, istri buka warung juga. Setelah istri buka warung juga, dapat berapa minggu, ada space, buka bengkel juga. Bedanya apa? Yang satu dia awas. Yang satu dia waspada. Yang satu dia ngeh, bakal terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti ini, seperti itu. Subhanallah. Orang kampung mana aja, nurut sama Yusuf Mansur. Dia copot-copotin cincinnya. Dia copot-copotin gelangnya. Enggak dia pakai, enggak dia tahan-tahan. Dan alhamdulillah 12 tahun kami berdakwah atas izin Allah. Dari tahun 99. Enggak pernah ada yang kecewa. Kecuali saya bilang tadi. Sedekahnya malam, pagi enggak dibayar. Bolehlah dia kecewa. Tapi nanti ketika asar menjelang, dia akan berterima kasih kepada Yusuf Mansur. Ustaz afwannya, ane marah-marah mantung. Ane lagi enak-enak usaha, ente suruh sedekain rukoknya. Ane lagi enak-enak usaha, modalnya ente suruh sedekain. Habis itu ane malah ditipu, bangkrut, hancur, blablabla. Tapi alhamdulillah setelah jalan 2 tahun, subhanallah Ustaz. Aset kami bertambah jadi sekian belas miliar rupiah. Saya terima kasih. Makanya saya mah ya tenang gitu. Saya kalau udah kena ngedidik, kan gini ya. Ya, saya jarang ngedidik man by man. Jadi bersenang-senanglah orang di sekitar saya kalau saya popol. Kalau udah saya gituin tuh harusnya senang. Bukan malah marah-marah sama saya. Kalau udah saya popol tuh. Itu udah paling benar dah. Itu paling benar dah tuh. Nah, itu udah paling benar dah. Karena saudara butuh sparring partner. Nah, saya mah gini ya. Ketika saya mengajarin Jamil CS gitu ya. Jamil CS di pesantren. Lalu kemudian ada ketidakenakan. Saya mah santai aja. Karena belum ketemu aja, ntar udah ketemu ya lu terima kasih. Tenang aja. Oh bukan main itu. Ada yang mental, ada yang begini, ada yang itu. Ada yang menjadi musuh saya, biasa. Saudara-saudara di dalam, di internal juga paham. Ada si A, si B, si C. Sebagian lagi mudah mengkritisi balik. Ah bodo amat. Kalsa. Nah bila mana ibu-ibu saudara-saudara semua pada malam hari ini kan kita bicara tentang tema haji. Tak? Nah, tapi kita tidak ada upaya menuju kepada arah sana. Ya memang tidak akan bisa kita menjadi pemenang. Bisa berangkat ke Baitullah Haram. Secara duit kita yang gak ada. Mau secara apa lagi? Secara tabungan kita yang gak punya. Mau ngandelin tabungan yang mana lagi? Secara tanah juga saat ini siapa yang punya duit cash bisa beli tanah. Dengan harga yang memang kita inginkan. Gak ada juga gitu. Udah pada enggak ada, pada enggak punya, mestinya jadi ingat. Cuman Allah nih. Nah, ketika cuman Allah, kencengin ke Allah. Itu juga santri-santri itu. Ada santri-santri yang spesial. Santri-santri yang saya garap habis. Salah satunya, Fahmi Habib Namira. Gimana nih? Nanti Fahmi Habib sama Namira bakal melihat. Beda. Nanti Santi Taruna. Alhamdulillah. Kepayahan. Nih Santi Taruna gimana nih programnya enggak ada. Biarin aja. Tapi ini enggak ada yang ngasuh. Biarin aja udah. Makanya udah biarin aja. Kemarin ada wali santri ngomong. Ini siang-siang kok tidurnya di Uben. Saya bilang masih bagus cuman siang aneh. Pagi siang malam tidur di Uben. Santi-santi gak pada mandi ini 4 hari. Bagus, aneh dulu 14 hari gak mandi. Nah, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Sesungguhnya ketika saudara tidak melatih diri saudara sendiri. maka Allah yang akan melatih. Sok begini ya, saya sedekah nih. Begitu sedekah, saya jatuh ke lubang. Bluk, jatuh. Terus kita ngomong begini, kok udah sedekah masih jatuh ke lubang ya? Saudara perlu tahu, enggak sedekah juga, saudara mah jatuh ke lubang mah jatuh aja. Enggak ada urusan. Tuh. Saudara, takdirnya emang begitu. Ada orang yang sudah keruko, setelah saya komporin, terus saya bilang, oke deh Ustaz, kalau gitu saya udah serahkan aja ruko sama Allah. Lalu kemudian setelah diserahkan ruko itu kepada Allah, dia malah ketipu rumahnya, diambil sama orang. Pertanyaannya, kok setelah sedekah ruko, malah rumahnya ikut diambil sama Allah? Begini bos, enggak sedekah rumah, apa enggak sedekah ruko juga, rumah mah hilang, hilang aja. Enggak ada urusan. Oh, tapi kemana Allah? Oh, banyak Allah. Tangannya. Mereka yang tidak siap dengan sedekah ruko, maka rumahnya tidak akan balik. Tapi begitu dia sedekah rukonya, nih rumahnya langsung secepat itu diganti oleh Allah SWT. Saya doain, ya, ibu-ibu mau ngejajal. Tanah Abang mah jauh dah, Cikokol lah. Resikonya dikitan-dikit. Ya enggak? Hah? Kepepet-kepepet jalan masih nyampe kan? Ada camat kita itu di sana, nah. Insya Allah. Mas, camat apa sekarang? Ya, Pak. Daerahnya apa? Cibodas ya? Cibodas. Ya, Ji, Cibodas, Ji. Mana aja tuh. Coba jajal tuh, bilang sama Allah. Atau yang deketan lagi, kemana? Warung. Warung kan deket tuh. Di sini warung apa yang ada? Warung apa yang ada di sini? Masalah? Biung. Warung bingung. Dari dulu bingung mulu. Dah kalau Tanah Abang kejauhan, Cikokol juga kejauhan. Tuh warung depan dah. Pilih salah satu di antara warung yang ada di depan. Bilang sama Allah, ya Allah warung itu punyamu. Saya mau ke situ, gak mau tahu, saya gak bawa duit. Pokoknya kudu bawa aja tuh barang di situ. Insya Allah saudara. Saudara sholat dua rakaat, ngaji secukupnya. Kemudian jalan ke tuh warung. Ya. Berdiri aja di depan tuh warung. Liatin tuh warung. Ya Allah. Umpama tuh warung jualan apa? Jualan mainan umpama. Anak saudara bilang, Mbak pengen mainan. Udah, tentukan warung itu sebagai target saudara semua. Gimana caranya? Punya duit nih ada. Udah, latih diri sendiri. Ingat Yusuf Mansur bilang, kalau gak ngelatih diri sendiri, ntar Allah lo yang latih. Udah, ilangin aja tuh duit. Kerjaan juga begitu. Kalau enggak ngelatih diri sendiri, suatu saat tetap Allah akan ajukan ujian itu. Tapi kalau kita dengan kesadaran diri kita sendiri, usaha juga begitu. Dengan kesadaran kita sendiri, mobil juga begitu. Dengan kesadaran kita sendiri kan ada mobil yang memang diambil oleh Allah kan? Enggak dikasih ke Allah juga, kalau emang takdirnya emang hilang, hilang aja. Cuman yang satu hilangnya dengan kesadaran. Nih ya Allah saya kasih kepada engkau. Yang satu lewat diambil. Habis itu baru kemudian pasrah, ikhlas, ridho, sabar, syukur. Dah sebelum jalan ke tanah suci makali kejauhan. Tanabang juga masih kejauhan, ada resikonya. Hah? Cikokol juga kejauhan, ada resikonya. Udah ada tuh warung, warung depan, warung mainan. Bismillah, sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat. Habis sholat dua rakaat, ngaji kita Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Selesai, jalan tuh ke warung. Jalan ke warung, liatin tuh warung. Kita nanya, ini mainan berapa duit, yang helikopter nih berapa nih? 130. Yang ini berapa? 200. Yang ini 70. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Yang bola berapa? Bola 17.000. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Itu tukang mainan bilang yang 3.000 aja nih. Tapi karena emang duitnya enggak ada sama sekali. Sallu 'ala Nabi. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Insyaallah tukang mainan enggak bakal ngasih. Ya ente enggak bawa duit. Ya, terus gimana? Balik aja, balik. Balik. Salat duha udah. Tungguin salat lo. Salat lohor, minta lagi sama Allah. Ya Allah, tadi saya datang ke warungmu. Nah, bukan warung dia. Warungmu. Kok gak dikasih sih? Saya mau datang lagi nih. Kali ini mah jangan sampai sepet. mudah-mudahan adalah yang 3.000 kek, yang berapa kek. Kita datang lagi habis lohor, nanya lagi, yang ini berapa? Kapan tadi pagi udah nanya loh. Lupa ini berapa? 130. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ini 70. Allahumma. Terus tanya. Si tukang mainan geleng-geleng. Duh, tetangga gue stres kali ya. Terus ditungguin menit. Semenit, dihitung menit. Ayo ya Allah, saya hitung nih. 10, 9, 7, 5. Gitu ya. Kan kita itu suka ngitung. Mana nih, kapan nih, duit udah hampir mau habis nih, kapan nih, anak saya udah mau begini nih, kapan. Itu sama, kita ngitung juga. Ternyata sampai 2, 1, gak begeming. Terus gimana kita, pulang aja lagi. Ini namanya namu loh, dikasih lo bawa, gak dikasih lo jangan marah-marah. Namanya gua namu, pulang. Kita sholat asar lagi, berdoa lagi. Ngaji lagi waqiah, terus ke warung lagi. Alhamdulillah sampai situ udah ada bandrolnya, gak perlu ditanya. Oh, 70. Oh, 50. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. 7 hari, 7 malam. 7 hari, 7 malam diriadohi. Allah bilang sama nih orang, kalau kamu cuma minta mainan, karena kamu mintanya lewat sholat malam. Kalau kamu mintanya cuma mainan, sedang kamu mintanya lewat sholat duha. Kalau kamu mintanya cuma mainan, sedang kamu mintanya lewat sholat berjamaah. Kalau kamu mintanya cuma mainan, sedang kamu mintanya lewat baca Quran. Aku akan menghadiahkan warung mainan itu untuk kamu. Subhanallah. Kira-kira dapat 3-4 bulan setelah peristiwa itu. Anak kita punya mau mainan udah lupa. Saat kita punya duit 10 juta, tiba-tiba nongol di depan kita punya rumah, orang yang punya warung mainan. Assalamualaikum Ji Yusuf. Waalaikumsalam. Maafin nih, kemarin kita ngeledek ente. Enggak apa-apa, lagi susah memang wajahnya diledek. Ane punya kesusahan nih. Ada enggak duit 10 juta? Kalau ada, itu warung saya depan rumah tuh, itu mau dijual. Ane lepas 150 sama tanah-tanahnya, sama toko-tokonya, sama isi-isinya. Kalau ada duit 10 juta dulu, tapi itu punya ente dalam. Ya Allah. Kita bilang, ada duit. Ya udah mana duit? Ya bentar ya. Gitu kita kasih itu duit, 10 juta. Apa kata Tuhan? Nih, langsung kuncinya ane kasih buat ente. Ente yang punya warung sekarang. Subhanallah. Pasti nyampe. Pasti nyampe. Teman-teman dekat saya, waduh, ada habis-habisan. Tapi yang habis-habisan itu, 2-3 tahun kemudian, Masya Allah, Masya Allah. Saya juga sebabnya begitu juga dulu ketika belajar. Waduh, kita digacak juga belajar waktu zaman dulu. Sengkilang lagi susah, apa kata guru saya? Cep, iya kek. Bisa lo cari duit 600 ribu? Ya Allah, kek. Jangan kata 600. Hah? 50 aja kita yang gak ada. Kalau gitu lo cari 1.200.000. Coba kalau kita jadi murid. Seuzon sama guru. Coba kalau kita jadi murid. Kita yang gak ada bayar sangka yang mau guru. Kita udah tinggalin tuh guru. Tapi karena saya seuzon yang gak ada. Husnuzon aja yang ada. Anda bilang sama dia. Kiai. Bagaimana sih? Orang kan udah kata 50 aja yang gak ada. Bagaimana lagi 1.200.000? Baik, kalau gitu 1.700.000. Masya Allah, malah dinaikin lagi. Daripada dinaikin lagi 2.4, gue pamit aja dah. Ya, udah pokoknya 1.7 saya cari. 1.7 saya cari, beneran. Diuber kita sama dia. Hari gini, banyak jemaah-jemaah dekat saya ketika saya nguber, berantakan rumah tangganya. Kita mengenal si A, si B, si C. Bagaimana dulu Alphard saya hilang, Ajis ingat? Bagaimana kemudian saya bilang, potong tuh Alphard. Dia, kalau emang dia minta balik, balikin. Potong aja udah, gak apa-apa. Kalau dia minta balik, balikin. Saya kejar, jang-jang-jang. Ketika datang anaknya stadium 4 kanker. Punya duit 200 juta. Terus saya bilang begini, ente berobat dengan duit 200 juta, tetap mati tuh anak. Daripada mati tuh anak, udah setekain aja duitnya 200 juta. Waktu itu masih di bulak santri kita. Belum ada tuh yang namanya ketapa. Terus apa dia bilang? Saya samina wa ta'na. Istrinya ada di situ. Istrinya tidak samina wa ta'na. Bang, ini duit buat ke Singapura. Bang, ini duit buat berobat. Bang, ini duit buat ini. Tapi saya bilang, weh, sekarang bukan agenda rapat. Saya bilang. Tuh ya, kalau saya udah dekat sama orang, itu modelnya begitu. Itu yang saya sebut mopol. Itu namanya mopol tuh begitu. Jadi langsung tembak aja udah. Jodok, ya udah terserah aja. Dengan penuh resiko, terserah. Tapi ada yang kemudian bubar, mundur, terserah. Nah saat itu dia kasih 7 juta. Alhamdulillah, anaknya harusnya tiap minggu cuci darah. Tapi selama 2 bulan tidak perlu cuci darah. Nah, saya kemudian ngejar. Saya uber. Saya bilang, Ji, ente kan bilang kemonya di Singapura itu 480 juta. Ente baru bayar sama Allah 200 juta. Yuk, yang 280-nya sini. Sedekahin. Nah, di situ kemudian karena situasi udah mulai berubah, anaknya udah mulai enggak perlu dicuci darah, mulai goyang. Goyang, minta balik duit yang 200. Dilala dia tanya lagi sama ustadz lain di Bogor, di Bandung, di AP tempat dia punya guru. Dia bilang, saya berobat sama ustadz Yusuf Mansur. Lalu diambil duit 200 juta. Apa kata corong? Pantes juga si ustadz sama pesantrennya gede. Lah sekali ngambil duit orang 200 juta. Lah dia gak ngerti. Kita kalau nerima yang kayak gitu, orang lain. Gak apa kita bagi ke pesantren sendiri. Gak ada judul nih. Subhanallah. Kemudian keributan jalan sampai nyampe ke Kiai Besar di Bandung. Saya bilang, wah ini udah gak bener nih. Dan saya bilang, udah aneh ganti deh. Aneh ganti. Sini, belah aja tuh apat mil. Dibelah tuh apat 400 juta. 200 juta dibalikin langsung ke beliau. Blablabla. Tapi ya, Masya Allah. Yang pada ikhlas karena Allah. Nih yang secara blonen nih. Ada orang yang tiba-tiba besok berdiri di pinggir jalan. Mau kemana? Mau ke Tanah Abang. Hah? Lo jadi jalanin yang Yusuf Mansur jalanin? Iya, pangkatnya suruh Tanah Abang. Itu kan si ustadz mah ceramah doang. Lo gimana sih? Orang ceramah doang, lo pada mau ke Tanah Abang mau ngapain? Ya gak tahu, gue sih ngikut aja. Habis subuh gue doa ke Tanah Abang. Habis sholat dua lo tolong doa. Ya sudah. Gue mah gak ngerti, cuma ngaji doang si Jamil sih. Urusannya apaan? Begitu tuh orang pergi. Datang ustazah bawa mobil. Nah. Woi, ngapain pinggir jalan? Mau ke Tanah Abang. Kebeneran. Saya mau ke Tanah Abang juga. Ikut. Nah, lihat. Lihat. Subhanallah. Di jalan ke Tanah Abang, beli kerudung dibeliin. Beli baju dibeliin. Beli gamis dibeliin. Beli kain dibeliin. Beli sejadah dibeliin. Terus dibeliin. Begitu pulang, pas orang yang tadi nanya, ada. Dari mana lu? Kan gua udah bilang dari Tanah Abang. Kan gua udah bilang mau ke Tanah Abang. Ini dia nih. Ini nih. Lu gak percaya sih. Oh, akhirnya dia gantian. Dan besok pagi dia berdiri. Pinggir jalan. Alhamdulillah gak ada yang ngajakin. Mana yang panjang. Gitu. Apakah tidak berlaku buat orang yang ini? Berlaku tetap. Cuman bedanya apa? Ntar dong sabar. Hari kedua tungguin lagi pinggir jalan. Alhamdulillah enggak ada yang ngajak lagi ke Tanah Abang. Terus sampai hitam. Sampai hitam insyaallah. Datang mantu dari Kuningan, ya enggak? Begitu mantu datang dari Kuningan, ngomong-ngomong, "Mak, bentar. Ayah ada hadiah buat emak." Subhanallah. Begitu dibuka pakaian dari Tanah Abang. Masya Allah. Gak bakal bohong. Kalau urusan Tanah Abang udah beres, cikokol udah beres, warung depan udah beres, maka tanah suci sejengkal juga. Coba ikutin kampung-kampung lain. Samarinda tuh yang jauh. Kemarin kita nyopotin cincin orang. Hampir ratusan tuh cincin pada copot. Suaminya pada marah-marah. Kalau Yusuf Mansur tuh. Kan gue udah bilang, kalau Yusuf Mansur ceramah lu jangan bawa emas. Pada copot mah. Bandel sih. Orang-orang di luar sana pada pergi karena pada sedekah. Bagaimana ceritanya orang kampung saya? Bagaimana ceritanya tetangga saya? Bagaimana ceritanya adik-adik saya? Bagaimana ceritanya saudara-saudara saya? Pada ngikutin? Tidak. Kalau ngikutin maka insya Allah sama. Kenapa? Karena Tuhannya sama. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Allah yang nurunin ayat-ayatnya. Sepantasnya kita adalah masuk ke dalam golongan orang-orang yang warasikhuna fil ilmi. Telan aja udah. Sami'na wa ata'na. Yaquluna amanna bihi. Kullum min indi rabbina iya sih. Kata si ustaz nyopotin cincin biar nyampe ke Mekah gue percaya. Ah bohong. Enggak gue sih percaya. Yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Kata si ustaz, udahlah beras yang ada malam ini kasih aja udah sama orang. Insyaallah besok kita bakal makan. Ah oh. Ya udah ente enggak percaya terserah. Aneh mah percaya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Saya punya duit tabungan. Emang enggak nyampe-nyampe. Ah saya percaya sama si ustaz. Saya percaya sama ceritanya Jamil, saya percaya sama ceritanya Aji, saya cerita Tarmizi percaya insyaallah, saya tasanif insyaallah. Bismillah lah, saya mau ngikut sama mereka-mereka yang udah berhasil. Bismillah, dong, tabungan disedekahin. Itu namanya amanna bi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kita mudah-mudahan masuk ke golongan yang ulul albab. Insyaallah itu ayat ditengahin dulu. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan sampai kita balik ya kepada keadaan yang kita ragu-ragu. Insyaallah, insyaallah. Dan saya percaya buat teman-teman dekat-dekat saya yang hari ini pada ngumpul dari mana-mana, ya, yang saya tahu satu demi satunya atas izin Allah, deh, insyaallah Allah akan menolong saudara di tengah keraguan-raguan saudara. Allah akan menolong saudara di tengah kebimbangan saudara. Bener enggak ya saya ikut Ustaz Yusuf Mansur? Kayaknya enggak nih. Tapi kayaknya bener nih. Kayaknya enggak nih. Kayaknya bener nih. Ah, Rabbana la tuzigh qulubana. Yang lain pada nyari lagi pekerjaan yang lain. Dah, tetap siko, istiqomah. Terus. Sampai nanti muncul itu ayat. Rabbana hablana min ladunka rahmatan innaka antal. Ya Allah berikanlah kami rahmat. Karena sesungguhnya Engkau Maha memberi rahmat itu. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah bohong, enggak bakalan bohong insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Jamil tadi ketika sambutan dan tambahan dari saya sedikit banyak memotivasi lagi ibu-ibu, bapak-bapak untuk menggeber lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi udah mulai kurang yakinnya, yakin lagi. Yang tadi udah mulai timbul waksangkanya, keraguan-raguannya, buruk sangkanya sama Allah, balik lagi, ngetrek lagi, terus tambahin kencang. Jangan biarin setan kemudian memenangkan pertarungan itu. Imannya kemudian menang, bukannya setan. Insyaallah mudah-mudahan. Kita doain yuk Ustaz Jamil dan seluruh rombongan jamaah haji baik dari Indonesia maupun dari seluruh dunia yang sedang menunaikan ibadah haji dan umrohnya pada tahun ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, panjang umur, pulang kembali ke tanah airnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing membawa haji yang mabrur. Ya, doanya dikabul Allah, sehat badannya, yang ditinggalkan juga sehat, sabar, tidak berubah menjadi ahli maksiat setelahnya. Dan yang mendoakan pun mudah-mudahan dipergilirkan berangkat ke Baitullah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firlana wali walidina amin. Terima kasih banyak ya Ustaz Daru ya, kalangan di divisi masing-masing kuatin. Agus begitu juga teman-teman semua ya, Haji perhatiin tuh dan ya sering lagi main ke sana, sering lagi memperhatikan, insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan keberkahan. Saya berharap penuh semua guru-guru di Darul Quran bisa berangkat ke haji bukan karena jatah dari yayasan. Ya, darmawan ya, kasih tahu teman-teman enggak usah nungguin dari yayasan, dari Allah saja. Nah, gimana caranya? Udah kasih gaji setahun, enggak usah gaji ya. Insyaallah. Insyaallah bini pada marah dah. Ya. Kerja enggak usah terus semua ada gaji. Arwa warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi Rabbina. Insyaallah ya, yang di dalam juga begitu, Haji Budi biar ikhlas ngebangun pesantren dan dapat rezeki dari tempat yang lain. Ya Rahimi dan segala macam insyaallah mendengar. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah, saya mohon dibukakan pintu maaf kalau selama saya juga menjadi saudara, menjadi teman, menjadi guru banyak salahnya. Saya udah pindah ke Antv, udah tahu. Ya, dari hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sampai jam 5.30 pagi. Alhamdulillah sekarang sudah tidak di MNC lagi. Ada di Antv. Mudah-mudahan ini menjadi obat kangen buat orang-orang kampung ya. Kalau mau ngelihat saya, lihat di Antv saja. Insyaallah mudah-mudahan Allah ridha sama acara kita, bisa menyiarkan Islam, dakwah ke seluruh penjuru tanah air. Ada salam tadi dari orang-orang Malaysia. Saya baru pulang dari Malaysia, ada salam. Salam sama jemaah. Oke, salamnya saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Mereka minta didoakan supaya Islam di Malaysia tidak banyak diganggu oleh orang luar. Per hari ini ada kapal dari Inggris ya, merapat ke Malaysia membawa kurang lebih 500 ribu Injil, 500 ribu Bible untuk dibagikan kepada orang-orang Malaysia. Dan pelan-pelan ya, Malaysia kan sekarang cakep tuh ya, perempuannya masih pada berkerudung ya, masih pada pakai baju apa namanya, baju kurung ya. Nah tapi pelan-pelan mulai masuk lagi, masuk lagi. Nah, mereka kemudian bangkit bersatu, dan kemarin saya diundang acara orang Melayu di Stadion Shah Alam. Nah mereka kirim salam kepada ibu dan bapak semua, minta ikut mendoakan. Terima kasih banyak. Adanallahu iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.